Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan likulli syar jalibatan likulli khair lana wali walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayihina fid dini mal lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wal tuqa wal afafi wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqi sayyidi waladi adnan walikuli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadun al-kafi wajadun al-kafi likullin kafi kafan al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadun al-kafi wajadun al-kafi kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi mimi kalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa sayyidi rasulillah Muhammad sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim

وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصاً جميع سادتنا الصوفية سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد فعي ثم إلى روح سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين النقشبندي ثم إلى روح سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى روح سيدي ربيع العدوية ثم إلى روح أبي يزيد البسطامي ثم إلى روح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى روح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر سكران والحبيب علي بن أبي بكر سكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس وأبو بكر عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني وسيدي الحبيب أحمد بن عبد الرحمن العطس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن الصالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب عبد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولي وفريه ثم إلى سيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيب العلوي بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخوته وإخوانه وأزواجه وأولادي الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي والخديجة وأصولي وفريهم ثم إلى سيدي وحبيبي وقدوتي الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته بشري فأمدي طه بن أبي أسقف ولوالديه وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي وزن إرفان وأخي أمي علوي ثم إلى جميع إخوان وأخوات حبيبي أنيس ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر السقاف الحبيب محمد نجيب بن طه بن السقاف ثم إلى روح الحبيب بكر بن أحمد السقاف ولي الحبيب شاهد بن عبد بكر السقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن السقاف ثم إلى روح الحبيب حسن بن عبد القادر السقاف ثم إلى روح الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسن بن محمد والحبيب حسن بن حسين الحداد والحبيب حسين بن محمد الحداد والحبيب علوي بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب محمد بن حسين العدوس والحبيب الشيخ بن محمد بن سعيد الزهري عبد الرحمن بن محمد بن سعيد الدرس ثم إلى روح الحبيب علي بن ثم إلى الحبيب علي بن سعيد العطاس والحبيب حسين بن أبو بكر عدوس وربطان ثم إلى روح بهي سلمان ببوغان ثم إلى روح بهي حسن بن حج ثم إلى روح بهي عمر عبد المنان ثم إلى روح بهي جلس كتنان ثم إلى روح ثم إلى روح سيدي وجدي أحمد عبد الرحمن وعيد جدي عبد الرحمن بن حسين وعيد جدي علي بن محمد الحبشي جميع أزواجهم جرتي بيجي وزارة طلحة وصوله وفره وإخواته وإخوانه وأولاده وصلى الله سيدي الوالد محمد بن أحمد العدوس وإخواته وإخوانه ومن انتسب إليه ثم إلى أرواح ثم إلى روح بأقو ثم إلى روح بأدرمين ثم إلى أرواح بابا دي كرياني ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين ومن كان في سابق حاضرا معنا ومن ضمت تربة التفاس وتربة المغرب بكونا من أموات المسلمين وتبرت المعلى والبقي والزنبل والفورد وأرض والجميع رب البشر أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين في أجل الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودم العافية والشكر على العافية والتم العافية والعافية من كل أذى بلية وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر بعانا وأن الله يبلغنا رمضان ويرزقنا ويرزقنا ظفر بليلة القدر في ذلك الشهر الكريم وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة بركة في بدون تاب المشرق أحمد الطفل العافية والسلامة التوفيق الهداية والرضا لنا في الدين والدنيا الآخرة على دينية وعلى كل نية صالحة جامعة نافية وعلى من واحد بعلي بمثل هذه النوات من سبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. tes satu dua. Mas Roni ya. Kopinya sudah nyampe sini belum? Kopinya keluarkan dulu. Kopi sudah pada kedinginan ya. Kopinya enggak keluar-keluar. Nyantai. Tes 1, 2. Volumenya kurangi. Tes 1, 2. Masih kekerasan. Tes 1, 2. Tes, cek, dicoba. Bismillah. Bismillah. Tes. Naikkan dikit. Didik woy. Tes 1, 2. Triple-nya tambah dikit. Tes, cek, dah cukup sementara begini. Kopinya belum nyampe? Kopi dulu buat yang lain. Saya ini bukan kopi ini. Teh. Tes, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah Surakarta dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang kurang sehat jadi sehat. Semua urusan dunia akhiratnya mudah. Hidupnya barokah. Rezekinya berlimpah tanpa susah payah. Tidak disiksa karenanya. Dan akhir usianya setelah panjang umur husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu hadirin, teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku, tidak terasa kita sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Ya, karena itu kajiannya persiapan nyambut Ramadan Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Dua Jumat kita akan siap-siap ngadepi Ramadan. Kenapa harus persiapan? Nikah. Nikah yang dianggap penting. Ya, dianggap penting. Yang seumur hidup belum tentu sekali. Bisa jadi berulang kali. Tapi orang perhatian sekali dengan nikah. Jauh hari sebelum menikah, segala sesuatunya dipersiapkan. Baju yang akan digunakan nikah dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan. Betul atau betul? Nikah itu. Nah, sementara Ramadan, yang di Ramadan itu Allah memberikan anugerah yang tiada tara, seringkali kita ini gak siap-siap. Ya, seringkali kita gak siap-siap. Kitanya nyantai-nyantai saja. Pokoknya Ramadan, ya Ramadan lah. Puasa, puasa gitu. Tanpa ada perasaan Ramadan ini luar biasa loh. Ramadan ini kesempatan emas saya, peluang emas saya untuk menghapuskan dosa seumur hidup. Karena di Ramadan ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Al-Qadar artinya yang bernilai, malam yang sangat bernilai. Kenapa dikatakan malam yang sangat bernilai? Karena malam itu kita akan dikasih pahala ibadah 1000 bulan. Dosa kita 1000 bulan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya umur kita kalau nyampe 1000 bulan, kalau nyampe 1000 bulan, itu dosa kita sepanjang seumur itu habis semuanya. Dan kita punya stok pahala yang luar biasa. Peluang itu dalam hitungan bulan-bulan dalam setahun adanya cuman di bulan suci Ramadan. Jenengan cari di bulan yang lain, enggak ada. Kita cari di bulan yang lain, enggak ada. Tentunya melihat berbagai macam peluang yang ada, kalau kita ini termasuk orang yang waras, ya orang yang waras, mestinya yo siap, siap. Betul atau betul? Nah, kinten-kinten sudah siap-siap sampai hari ini atau jujur? Jujur, biasa-biasa saja. Yang mana kira-kira? Biasa, biasa saja. Makanya malam ini saya mau ngajak jenengan di majelis ini nanti bareng-bareng berubah tidak biasa-biasa saja, tapi udah menyusun rencana untuk Ramadan saya besok. Rencana untuk Ramadan saya besok. Bagaimana saya akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan? Malam hari ini saya akan bacakan petuah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, yang mendapat julukan Qutbul Irsyad wa Da'wah. Wali yang tugasnya memberikan bimbingan dan menebarkan dakwah ke alam semesta. Ya, pimpinannya para pendakwah. Pimpinannya para mursyid, orang-orang yang bimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Beliau memang sudah nasabnya luar biasa karena beliau cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau punya amalan yang luar biasa. Sejak umur 4 tahun sudah tuna netra. 4 tahun sudah tuna netra. Tapi dengan tuna netranya itu tidak menghalangi dirinya untuk menjadi kekasih Allah. Justru di usia muda beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian di usia yang masih sangat kanak-kanak, hobinya adalah sholat sunnah. Dalam satu hari beliau itu mengelilingi masjid-masjid yang ada di kotanya, sowan ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian keluar, jalan ke masjid yang lain, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Begitu seterusnya tiap hari, padahal masjid di kotanya sejumlah hitungan hari dalam 1 tahun. Belum lagi beliau pulang dari sekolahnya, ya playgroupnya kalau dulu gitu. Dari pulang sekolahnya, beliau sholat sunnah 100 hingga 200 rakaat. Beliau ini ibadahnya luar biasa dan ilmunya luar biasa. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Pertanyaan saya, sejak jenengan tinggal di Sragen bagi warga Sragen, di Karanganyar bagi warga Karanganyar, di Sukoharjo bagi warga Sukoharjo, di Solo alias Surakarta bagi warga Solo, di Boyolali bagi warga Boyolali, Jogja bagi warga Jogja, dan warga manapun yang belum saya sebutkan, yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Palembang, yang di Kalimantan, sudahkah jenengan keliling masjid-masjid yang ada di kota jenengan cuma nawaitu soan? Belum. Jadi masuk masjid, pengen dapat berkahnya masjid tadi, masuk, Allahu Akbar, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian selesai, doa, keluar, pindah ke masjid yang lain. Sudah pernah belum? Belum, ya. Sampai hari ini belum kan? Habib Abdullah Al-Haddad itu tiap hari beliau seperti itu, dan tiap hari dari pagi sampai sore kerjanya cuma begitu. Keren atau enggak keren? Nah, ini manusia seperti ini kalau jadi wali, ya pantas. Ya, kalau jadi kekasih Allah, ya pantas hidupnya seperti itu. Kita itu sudah nyontoh kelilingnya, alhamdulillah. Kelilingnya sudah mencontoh. Sayang bukan ke masjid, tapi dari mal ke mal, insyaallah gitu ya. Ya saya enggak keliru gitu ya. Insyaallah saya enggak keliru nebak. Insyaallah enggak keliru nebak. Mungkin sebagian besar dari yang mendengar atau menonton ini atau yang hadir di sini, itu hampir semua mal yang ada di kotanya sudah pernah dikunjungi. Betul atau betul? Nah, itu. Jawabannya mantap. Betul ibu-ibu? Nah, walaupun agak lemes karena malu mengakui kejujurannya. Itu mal-mal sudah. Toko-toko banyak yang dikunjungi. Cuman kalau masjid-masjid kita belum begitu bersemangat. Ini sengaja saya sampaikan sedikit profil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, biar kita ngerti siapa beliau. Nah, beliau menasihatkan dalam berbagai bukunya, di antaranya kitab Risalatul Muawanah. Wa 'alaika bil ikthari min a'malil bir wa khususan fi syahri Ramadan. Hendaknya kamu banyak-banyak berbuat kebajikan. Hendaknya kamu banyak-banyak berbuat kebajikan, khususnya di bulan Ramadan. Kenapa ada kata khususnya? Ya kita bulan Syaban ya suruh ibadah yang banyak, Syawal ya ibadah yang banyak, Maulid ya ibadah yang banyak. Setiap bulan suruh ibadah, tapi Ramadan memang khusus itu loh. Ramadan itu khusus, memang disuruh memperbanyak. Jadi kalau ada orang mengkhususkan diri di bulan Ramadan untuk lebih banyak ibadah, itu betul. Itu betul. Kalau justru Ramadan, alah Ramadan, Tuhannya Ramadan sama Tuhannya Syakban sama kok. Jadi saya Syakban sama Ramadan itu ya podo wae lah, rasanya sama saja. Yang penting saya taat. Berarti dia tidak menghargai keistimewaan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan. Meskipun Allahnya Ramadan dan Allahnya Syaban, Allahnya Syawal, ya sama. Tapi Allahnya yang membuat Ramadan, membulan Syaban, membuat Syaban, membuat Syawal, itu menjadikan Ramadan istimewa. Menjadikan Ramadan istimewa. Makanya kita harus di bulan Ramadan khusus memperbanyak ibadah. Fa'inna thawaban nafilah fih ya'dilu thawabal faridha fi ghairih. Karena sesungguhnya pahala ibadah nafilah yang bukan wajib, yang sunnah-sunnah itu pahala yang sunnah untuk Ramadan dirubah sama Allah seperti pahala ibadah wajib kalau di bulan lain. Jadi misalnya begini, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Pahalanya besar kan? Besar. Ramadan jenengan sholat terawih 4 rakaat, pahalanya sama dengan sholat zuhur 4 rakaat. Jadi sholat sunnah dikasih pahala sholat wajib. Padahal sholat wajib itu pahalanya gak terukur. Kenapa gak terukur? Orang yang menjalankan kewajiban sholat subuh, kemudian dia menjalankan kewajiban sholat zuhur, dosa mulai dari habis subuh sampai zuhur, selama tidak melakukan dosa besar, dosa yang kecil-kecil, jumlahnya sebanyak apapun, dari mulai habis subuh sampai zuhur, kalau dia subuh sholat, zuhur sholat, maka pahala dari dua sholat itu bisa menghapuskan semua dosa di antara keduanya. Berarti gede atau kecil pahalanya? Besar. Tapi jangan kemudian rencana, oh gitu ya. Udah deh, kalau begitu besok habis sholat subuh maksiat, zuhur, kita lapor lagi sama Allah. Beres, dosa habis. Iya, kalau sempat duhuran, kalau di tengah jalan kepleset, jeduk, kemudian geblak, gak bangun lagi, terus perkekuburan, terus pribun. Ya, na'udzubillah, amin. Dalik. Jangan diniati yang begitu. Tapi kita upaya, karena kita sadar banyak dosa, ya kita istiqomah jaga sholat dalam berjamaah. Biar kehapus tuh dosanya. Nah itu pahala yang gede, yang besar itu. Di Ramadan ternyata yang sunnah saja sama Allah dikasih pahala seperti itu. Sunnah itu pahalanya besarnya seperti ibadah wajib. Kemudian beliau mengatakan, wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan minat taisiri wa nasyati fi a'malil bir ma la yahsulu mithluhu wa la qarib minhu fi ghairih minasyuhur. Nah, dan lebih lagi, kalau di bulan Ramadan, seseorang itu mendapatkan kemudahan dan semangat dalam amal soleh yang tidak akan dia dapatkan di bulan lain. Yang sama atau mirip gak ada. Coba nih bulan Syakban. Ya, di bulan Syakban. Jenengan sholat isya berjamaah semangat atau rodok berat? Coba ini. Semangat, saya mau isya jamaah gitu ya. Atau ono jamaah ya wis tak melu. Biasa gitu ya. Ya, biasa atau semangat? Biasa. Kemudian melakukannya sholat itu dengan semangat atau semoga lekas selesai. Yang mana ini? 4 rakaat kok rasanya enggak selesai? Selesai. Setelah sholat isya, diajak ba'diyah isya 2 rakaat. Ringan atau berat? Berat. Ya, habis itu diajak witir 3 rakaat. Ringan atau belas? Belas. Ini Syakban loh, sudah dekat sama Ramadan. Ya, sudah dekat sama Ramadan. Ternyata untuk ibadah itu masih berat. Anehnya kalau Ramadan, yang ahli maksiat saja itu ngomong, poso, kurangi. Ini yang jago maksiat loh, yang jago maksiat. Wes poso, kurangi. Ayo, melu traweh. Yang ahli maksiat itu enteng traweh. Padahal 1 tahun nginjakkan kaki ke masjid walaupun Jumatan tidak. 1 tahun tuh nginjakkan kaki ke masjid walaupun Jumatan tidak. Tapi begitu masuk, Allahu Akbar, adzan maghrib pertama. 1 Ramadan, belum puasa ini kan ya, malamnya tuh. Mulai ada adzan maghrib, sudah semangatnya untuk ibadah itu muncul. Bersemangat dan enteng. Diajak temannya, yuk terawih yuk. Ayo, biasanya, yuk sholat yuk, ngkosek. Ada perbedaan di situ. Ada perbedaan yang sangat kelihatan antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Buktinya, bukti yang kasat mata saja. Coba lihat, kalau bulan suci Ramadan, itu Al-Quran yang gak pernah dibuka, jadi dibuka. Betul, betul. Ramadan, orang yang gak pernah iktikaf di masjid barang 1/2 jam, tiba-tiba bisa 5 jam di masjid walaupun 3 jam tidurnya. Dia bisa 5 jam di masjid, betah, kerasan, nyaman di dalam masjid. Itu bulan suci Ramadan. Sholat berjamaah subuh itu yang beratnya luar biasa. Justru subuh itu dia giatnya luar biasa. Isya yang berat itu, isya itu masjid peres penuh dengan manusia. Bahkan masjidnya itu kaget, warga baru. Karena 1 tahun enggak kenal masjidnya. Sopo toki? Ya, cahanyar gitu ya. Orang baru. Itu masjid kalau bisa ngomong gitu ya, ngomong. Oh, orang baru ya Mas ya. Ini 1 tahun ini kemana Mas? Itu masjidnya akan ngomong begitu. Karena banyak orang-orang baru bermunculan. Ya siapa? Ya kita-kita ini. Orang-orang baru bermunculan. Itu di Ramadan tuh adanya. Di luar Ramadan enggak ada. Semangat seperti itu tidak ada. Bahkan anak-anak muda diajak melek malam di masjid itu mau. Padahal biasanya malam minggu tuh keluyuran di jalanan. Ini malam minggu ayo dengarkan pengajian di masjid. Cuman dimodali kopi sama cemilan, itu semangatnya luar biasa. Kenapa? Ramadan. Entah itu ada sesuatu yang memang berbeda. Nah, wadzalika, kenapa kok sampai Ramadan itu enteng? Enteng untuk amal soleh. Semangat untuk amal soleh. Wadzalika li'anna nafsal mutakasilah anil bir masjunah bil ju'i wal atash wa syayatin al mutsabbitah anil khairi musaffadah. Sebabnya itu ada dua. Yang nomor satu, nafsu kita ini yang biasanya kalau di luar bulan suci Ramadan kita lepaskan makan, kelihatan makanan yang dimakan 24 jam itu. Jenengan bangun tidur, kelihatan kok ada Pizza Hut di depan pintu kamar. Tertarik atau enggak tertarik? Mesti mikir, ah ini cuci muka, bentar lagi santap ini. Ya. Setelah makan Pizza Hut, kok ada orang ngirimi pisang goreng ya. Kemudian ada roti yang lain, incipi-incipi. Ini terus mulutnya dikasih sesuatu tanpa henti. Pagi, siang, sore, malam. Makanya kalau saya nanya, jenengan satu hari makan berapa kali? 3 kali, bohong. Tidak ada satu hari makan 3 kali. Ada di sini yang satu hari makannya 3 kali? Pagi, siang, sore, malam, ada itu? Itu dulu. Zaman Indonesia masih susah makan. Sarapan, makan siang, makan malam. Sekarang sarapan, terus sarapan. Begitu siang ganti judul. Sekarang apa? Makan siang. Ya, masuk sore makan. Sore maghrib makan malam dan makan malam. Loh, kita makan roti itu ya makan pisang itu ya makan, nyemil itu ya makan. Semuanya dimakan. Nah, karena makan, nafsunya jadi kuat. Lah kalau nafsu kuat, rohnya jadi lemah. Rohmah jadi lemah. Sebaliknya, Ramadan, kelihatan pisang goreng enak gitu ya, tapi udah azan subuh. Nah, nunggu maghrib ini. Ya, atau begini mungkin yang rodok bernafsu, moga-moga awan ku rodok lali. Yang nafsunya kuat kan, mudah-mudahan nanti siang saya lupa terus makan pisang goreng. Ini nafsunya rada kuat. Tapi kalau yang sudah mulai ngelatih, no. Nanti. Maghrib. Jatahnya maghrib. Minimal itu dia ngundurkan nafsunya. Meskipun maghrib nanti dia membantai banyak makanan ya. Belum pas, belum bisa jalankan seharusnya. Tapi udah lumayan. Lumayan apa? Satu hari itu dia bisa mengekang nafsunya. Nah, nafsu yang dikekang satu hari padahal setahun nafsu ini bebas. Nah, nafsunya itu kaget. Loh, kok kayak gini? Makanya begitu diajak taat enteng. Kenapa? Nafsunya lagi semaput. Nafsunya pingsan, masih melungu, domblong gitu ya. Nafsunya masih bingung, kenapa saya dibeginikan? Saat nafsu begitu, rohnya menguasai, rohnya keluar, rohnya kemudian memimpin. Sehingga diajak ibadah itu mudah, diajak ibadah menjadi kuat. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, karena setan yang menghalangi manusia berbuat kebajikan, setannya itu lagi dibelenggu. Kalau bahasa kerennya, setannya diborgol. Dibondo. Bahasa Jawanya dibondo. Zaman Nabi belum ada borgol. Ya, adanya apa? Diikat. Kalau zaman sekarang kan gantinya diikat, diketrek. Itu bahasa Solo. Nah, tapi kalau bahasa Indonesianya diborgol. Nah, setan tuh borgolnya pakai apa? Ternyata setan itu diborgol, dilemparkan ke dalam laut. Jadi selama Ramadan, setan itu dipenjara di laut. Makanya jenengan jangan sering-sering main ke laut. Kalau Ramadan dia, banyak setan di sana itu. Setan dipenjara di laut. Selama bulan suci Ramadan. Diikat, dipenjara di laut. Nah, karena setan yang biasanya itu di depan pintu masjid, ya. Kalau ada orang lewat, setannya teriak, ojo mampir, ojo mampir. Nah, ya itu setannya enggak ada itu. Tapi setan-setan yang biasa di mal-mal gitu ya, yang teriak, ayo mampir, ayo mampir, ayo mampir, itu juga tidak ada. Semua setannya di penjara. Sehingga kita jalan, malaikatnya manggil, mampiro masjid, mampiro masjid. Panggilan malaikat itu terdengar. Biasanya yang terdengar panggilan setan dan larangan setan, itu yang biasanya terdengar. Nah ini enggak, setannya bengok-bengok enggak bisa. Yang ada malah malaikat, ayo masuk masjid, ayo masuk masjid. Sehingga enteng, kaki itu ringan ke masjid. Al-Quran tuh biasanya ditaruh. Tiap hari kita lihat, buka itu beratnya luar biasa. Kenapa? Ada setan yang menghalangi di situ. Setan mengatakan, jangan sentuh. Kamu belum wudu, kamu belum wudu. Wudu airnya dingin, airnya dingin. Nanti kena angin, kamu menggigil. Terus masuk angin, nanti saja nyentuhnya. Ini setan. Ini setan. Mau baca Al-Quran, setannya bisik lagi. Nanti, istirahat dulu. Kamu capek, istirahat dulu. Istirahat, akhirnya tidur. Ya udah, ya. Baru mau nyentuh. Setannya mengatakan, percuma kamu, bacaanmu belum bagus. Kamu belajar ilmu tajwid dulu. Ya, belajar ilmu tajwid dulu. Akhirnya enggak jadinya nyentuh. Padahal di rumah kelihatan terus. Begitu masuk bulan suci Ramadan, setan-setan yang ada di depan Al-Quran, menghalangi Al-Quran tadi, setannya enggak ada. Lihat Al-Quran, itu kita ketarik, ambil, kemudian buka, kemudian baca. Kok enteng? Setane ora ono. Paham ya? Nah itu. Yang ketiga, wa abwabun nar mughallaqah, pintu-pintu neraka tertutup. Wa abwabul jannah mufattaha, pintu-pintu surga terbuka. Artinya orang itu lebih kelihatan surga, lebih kelihatan surga. Karena pintu surga itu terbuka, hawanya surga itu nyampe ke hati, hawanya surga sampai ke roh. Sehingga kita kepanggil gitu, kepanggil untuk amal soleh. Wal munadi yunadi kula laila ya bi amrillah, dan setiap malam ada penyeru yang berseru dengan perintah Allah, ya baghiyal khair halum wa baghiyal syar aksir. Tiap malam itu ada yang teriak, yang pengen kebajikan ayo segera lakukan, yang mau berbuat enggak baik ayo tahan, tinggalkan. Itu ada yang bisiki seperti itu. Makanya hati kita terpanggil untuk amal soleh dengan mudah. Muncul satu pertanyaan, dan pertanyaan ini selalu ditanyakan oleh umat Islam kepada kiai, ustaz, pengajar, habib atau siapapun. Mesti begini, katanya setan di penjara, kok saya masih maksiat? Setannya di penjara ya Bib ya? Tapi lihat orang pakai rok ini saya kok ketarik ya Bib ya? Ada enggak yang begitu Ramadan? Katanya setannya di penjara, Bib. Iya. Tapi kalau Ramadan saya lihat sinetron religi, terus artisnya itu kan di awal Ramadan belum tobat, Bib, artisnya. Kalau awal Ramadan tuh di sinetron tuh kan artisnya belum tobat. Jadi pakaiannya masih begitu, Bib, di awal Ramadan. Biasanya artisnya itu di sinetron itu tobatnya nanti kalau hari raya Idul Fitri. Lah itu baru pakai pakaian yang Islami. Atau akhir-akhir Ramadan itu nanti artisnya dalam sinetron itu baru pakai busana muslimah berangkat ke masjid. Biasanya begitu, Bib. Nah, di awal-awal itu pakaiannya ya begitu-begitu. Saya kok ketarik lihat ya, Bib ya. Asyik gitu ya. Katanya setan di penjara, Bib. Ini pertanyaan yang udah disampaikan ratusan atau jutaan ribu kali oleh umat Islam tiap tahun. Jawabannya ada dua. Yang pertama, tidak semua setan di penjara. Ini pendapat para ulama, tidak semua setan di penjara. Lah yang di penjara yang mana? Setan-setan kelas kakap itu di penjara. Setan-setan kelas kakap di penjara. Lah tersisa krucuk-krucuk, pion-pion, setan cilik, setan junior, itu yang tersisa. Lah jenengan saya, kita-kita ini mungkin kelasnya begitu kena godaan setan kerucuk aja udah katut. Saking lemah iman ini digoda sama setan cilik udah katut. Makanya meskipun setan yang gede di penjara tidak enggak ngaruh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, semua setan di penjara. Semua setan di penjara. Tapi kenapa kita masih maksiat? Jawabannya sepele. 11 bulan itu jadi muridnya setan. Bulan kedua, bulan yang Ramadan, setannya kan istirahat. Setan di penjara, setannya istirahat, tidak goda manusia. Setannya ngakak, jal tak tontone Edwin ki. Kira-kira tak didik Selasa siki berhasil apa ora? Coba saya mau lihat nih Edwin ini, Pak Novel ini ya, Pak Agung, Pak Agus, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. 11 bulan tuh saya dampingi dari mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan dalam mimpi saya datangi. Saya didik itu dengan didikan-didikan yang luar biasa. Coba saya akan lihat. Nanti saat saya di penjara, masa saya istirahat di penjara, 11 bulan itu dari dalam penjara saya akan lihat murid saya itu lulus atau enggak lulus. Nah, kita termasuk yang lulus jadi murid setan atau yang gagal. Nah, nanti Ramadan dilihat. Ramadan dilihat. Kalau Ramadan ucul gampang maksiat, ya berarti memang sukses jadi murid setan. Selamat. Ya, sukses jadi murid setan. Lawang kita ini gini loh. Kalau jenengan punya murid, jenengan didik tiap hari 24 jam selama 1 bulan. Kira-kira pinter atau enggak pinter? Muridnya pinter atau enggak pinter? Jenengan tinggal, Anda tinggal, murid ini menguasai ilmunya enggak? Menguasai, walaupun enggak diajari, dia menguasai itu 1 bulan. Lah ini bayangkan 11 bulan. Kita dikancani setan, dibisiki setan, diidik-idik setan, diurui setan. Terus setannya pergi cuman sebulan, cuman sebulan. Itu pun berkat sayangnya Allah sama kita. Berkat sayangnya Allah sama kita. Lah kira-kira bagaimana? Lulus atau enggak lulus? Ya nanti Ramadan dilihat. Ya Ramadan dilihat. Sampai di sini paham? Dah, ini kita bahas dulu sambil minum kopi. Tapi ada seperti biasa kesalahan teknis, yang hadir dikasih kopi, Habibnya enggak dikasih. Ya, kopinya enak atau kurang enak? Sama Jumat yang lalu enak mana? Hah? Sama atau enak ini? Ini yang sama berarti ilate ya rodok gitu. Sama atau enak ini? Harusnya enak ini. Kenapa? Ini kopinya saya ngambilnya naik pesawat dulu. Ya, ini kopinya saya ngambilnya dari Kupang. Ini kopi Flores ini. Ya, ini kopi Flores. Biasanya kapal api. Ya, biasanya kapal api. Kalau ini kopi Flores. Lah jenengan suka yang Flores atau yang kapal api? Flores ya, Flores. Ini biar yang ngasih ini nonton, yang ngasih nonton tuh dia biar tahu ini jamaah suka ya, biar sering dikirimi. Setuju? Nah, begitu loh ya. Enggak paham mau diajak beriklan kok enggak paham. Jadi kalau mau ngasih teman-teman ini kopi yang enak-enak mesti manfaat. Pasti manfaat. Saya mau ambil hikmah. Ya, saya mau ambil hikmah tentang apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad tadi yang saya bacakan tadi ya. Saya komentari dikit, ambil hikmah. Begini Bapak Ibu sekalian. Coba sedikit-sedikit saja kita merenung, sedikit kita berpikir. Dosa kita tuh 1 tahun banyak atau sedikit? Banyak. Seandainya tidak ada bulan suci Ramadan, seandainya tidak ada bulan suci Ramadan, setiap bulan itu sama. Setiap bulan itu sama. Seandainya tidak ada Lailatul Qadar, ya tidak ada itu semua. Bulan itu sama aja lah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus semua sama gitu. Kira-kira kita mau nebus dosa kita caranya bagaimana? Hah? Mudah atau susah? Jenengan mesti ngomong gini, gampang Bib, tobat gitu ya. Tobat dosa diampuni, betul kan? Sekarang saya mau nanya, untuk tobat itu mudah atau susah? Jujur aja. susah. Ya. Kesempatannya apa? Kalau tobat belum bisa, kesempatannya memperbanyak istighfar. Gusti, saya belum bisa tobat, masih ngulang-ngulangi, tolong ampuni saya. Paling gitu kan ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar diantara diterima atau ditolak, terserah Allah, kan begitu. Ya, terserah, terserah Allah. Gak jelas, amal soleh kita. Udah dikit, juga masih tanda tanya. Berarti kemungkinan ke surga itu kecil atau besar? Kecil loh. Loh kita gak nurut, kalau kita nurut ya besar gitu kan. Tapi kita ini cenderung nurut atau ngeyel? Taat atau membangkang? Jujur saja kita ini cenderung membangkang. Disuruh begini, kita pilih yang begitu. Dilarang begini, justru kita begitu. Gitu kan ya? Dilarang, dikerjakan. Ya, disuruh, ditinggalkan. Itu kita. Kita itu manusia, itu cenderung seperti itu. Karena Allah itu maha mengerti. Allah maha mudeng. Allah maha memahami. Hamba aku ini kalau enggak dibantu, neraka kabeh. Ya, kalau enggak dibantu neraka kabeh. Makanya dibantu sama Allah. Artinya apa? Allah enggak pengen jenengan masuk neraka. Allah enggak pengen saya masuk neraka. Allah enggak pengen kita masuk neraka. Allah itu pengen kita masuk surga. Contoh, tahu di bulan suci Ramadan itu kalau menjelang sahur ada acara di televisi, ya. Nah, terus nanti ada bagi-bagi hadiah, betul kan? Ada yang telepon, halo? Ya, coba sebutkan ini passwordnya apa gitu kan ya. Kata kuncinya apa? Ini, oh betul kata kuncinya. Sekarang jawab pertanyaan ini, A, B, atau C, gitu kan ya. Pilih salah satu, hadiahnya 1 juta rupiah. Saya mau nanya, itu yang buat seperti itu pengen yang telpon dapat atau pengen yang telpon gak dapat? Pengen yang telpon dapat atau pengen yang telpon gak dapat? Pengen yang telpon? Jadi setiap orang yang telpon pasti dah dapat. A, B atau C? Begitu jawab C, jawabannya salah. C jawabannya salah. Yang betul A. Itu yang jadi pembawa acara ngingetkan, apa enggak pilih A? Gitu kan ya? Ya. Apa enggak pilih A loh, coba diingetkan lagi. Kan begitu kan? Dipaksa sampai jawabannya A. Betul atau betul? Kenapa? Karena memang itu malam bagi-bagi hadiah. Siapapun yang telpon harus dapat hadiah. Betul atau betul? Allah Ta'ala pengen Anda semua masuk surga. Allah enggak mau Anda masuk neraka. Kenapa? Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tapi Allah ngerti, jenengan saya, kita ini doyan berbuat dosa. Saking sayangnya Allah, langsung disiapkan. Gimana caranya dosanya habis? Jazakallah khairan. Bagaimana caranya dosanya habis? Oh dikasih, nyingkirkan gangguan, dosa entek. Nyenengkan satu orang, dosa habis. Bukan mengampuni sebagian dosa loh. Dengan sekali menyenangkan orang itu bisa menghapuskan semua dosa. Dengan satu kebajikan bisa menyebabkan masuk surga. Lah Ramadan, Allah ngasih pahala yang membuat pintu neraka itu ditutup. Gak mungkin umat Islam masuk neraka asal mau puasa. Sholat dijalankan, surga. Kenapa? Pintu neraka ditutup. Gak ada judulnya yang masuk neraka. Melebu surga kap. Beh. Enak atau enggak enak? Enak atau? Nah, berarti Tuhan kita ini bagaimana? Allah ini lomo, maha lomo, maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih. Nah, kalau begitu seharusnya kita datang Ramadan senang atau biasa saja? Senang. Nah, senangnya itu kita sama Allah bagaimana hati kita? Ngucap apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ada Ramadan, suwun Gusti. Makasih ya Allah, disiapkan Ramadan. Terima kasih, saya niat habis dosa saya di Ramadan ya Allah. Gimana caranya, pokoknya saya Ramadan, neraka saya ditutup. Maksudnya begitu, pintu neraka ditutup, pintu nerakanya setiap orang ditutup. Karena setiap orang ini punya lubang ke arah neraka. Dengan matanya yang berbuat yang haram, dengan lidahnya berbuat yang haram. Itu jalannya ke neraka. Ramadan tutup itu pintu nerakamu. Caranya bagaimana? Ikut sholat terawih. Ya, beri makan orang yang berbuka. Hidupkan malam hari dengan qiraatul Quran. Tuntutlah ilmu, silaturahim. Amal soleh kamu lakukan, satu amal soleh bisa menutup seluruh pintu nerakamu. Pintu surgamu kebuka, dan bukan cuma satu, kebuka kabeh. Milio sing di mlebuo. Enak atau enggak enak? Paham maksudnya? Nah sekarang cara pandang jenengan tentang Ramadan masih sama atau berbeda? Udah mudeng rasanya. Nah itu Ramadan. Jadi Ramadan itu begitu. Bukan sekedar pahala dilipat gandakan. Enggak. Allah melakukan pemutihan seumur hidup. Tapi syaratnya satu. Yo daftar. Polisi bilang ada pemutihan STNK. Ya kan ya? Lah kita enggak daftar ya wis. Salahmu dewe. Masa pemutihan itu ada tanggalnya, ada bulannya. Betul kan? Bulannya Mei sampai Desember. Jenengan kok Januari. Saya minta ini. Oh enggak bisa. Bayar kamu. Sudah telat. Sudah telat. Masa pemutihan Ramadan. Gusti, saya punya dosa begini, begini, begini, begini. Gimana? Daftar kita puasa. Daftar kita sholat malam. Daftar kita ikut tadarus Al-Quran. Jalankan ini selama Ramadan. Selesai. Habis dosa kita. Jangan ragu. Nah kalau bukan Allah yang nyiapkan, siapa lagi yang bisa? Ya siapa lagi yang bisa? Itulah ya hebatnya bulan suci Ramadan. Dah itu yang pengen saya garis bawahi tentang alinea pertama yang tadi sudah disampaikan. Monggo diunjuk. Jenengan tuh mbok pura-pura ya gitu loh ya. Jadi saya punya kesempatan minum. Dari tadi pengen minum kok enggak ada yang ngasih kesempatan gitu ya. Enak ini kopinya. Cuman kurang kental titik. Enak. Sudah enak tapi kurang kental sedikit. Kalau lebih kental lebih enak. Jenengan pengen yang begini atau lebih kental lagi? Nah ini ya, yang ngasih kopi tahu. Ya, teman saya minta lebih kental lagi. Jadi ngiriminya yang lebih banyak. Biar lebih kental. Jadi soalnya nanya, Habib, kopi Floresnya suka enggak? Nah saya tanya sama jenengan, suka enggak? Itu dijawab, suka. Nanti Ramadan saya mau datang ke Solo, mau ikut nyantri di Rodo. Kalau suka, saya bawakan kopinya lagi. Ini suka, jadi bawanya yang banyak, jangan nanggung-nanggung. Ya, bawanya yang banyak. Nanti berapa ongkosnya saya ganti. Ya, karena susah bawanya itu dari sana kan. Lumayan ini, kopinya enak. Ibu-ibu kok ketawa? Loh, saya itu memang suka yang enak, enak. Buat jenengan sudah habis, masa saya enggak boleh menghabiskan milik saya? Sampai ampas-ampasnya. Alhamdulillah. Alinea yang kedua, wa yambaghi an la ta'ruja fi hadha asy-syahri syarif ala ghairi 'amalil akhirah wa la tadkhula fi syai'in min a'malid dunya illa in kana daruriyan. Wih. Ini rada angel ini. Buat kita yang udah terlanjur upyek sama dunia. Halo? Bu? Boleh nanya, Bu? Saya nanya sama ibu-ibu, ini karena contoh yang paling pas. Maaf ya, Bu ya. Ada satu mall. Ada satu mall. Menulis. Diskon 100%. Loh ini cuma contoh kan ya. Diskon 100%. Stok tidak terbatas. Stok tidak terbatas. Berlaku selama 3 hari. Saya mau nanya, jenengan kalau kerja, masuk kerja atau meliburkan diri? Ini mall ini kulkas ada, TV ada, spring bed ada. Ya, gula ada. Ya, kemudian apa namanya? Beras ada. Lengkap semua kebutuhan hidup jenengan ada. 3 hari dibuka diskon 100%. Saya mau nanya, jenengan masih mikir kantor atau jenengan masuk ke mall tadi tidak pulang selama 3 hari? Maksud saya, yo masuk ambil barang bawa pulang, masuk lagi bawa pulang, masuk lagi bawa pulang. Betul atau betul? Teman katakan, gimana kantor? Alah kantor dipecat enggak jadi masalah. Modal udah banyak. Ya, modal sudah banyak. Ini kesempatan begini belum tentu tahun depan datang lagi. Benar enggak itu? Kita rela meninggalkan kantor kita, pekerjaan kita karena ini ada sesuatu yang sangat menjanjikan. Betul begitu? Oke. Jenengan cari duit dalam setahun berapa bulan? Gaya 11 bulan. Jujur mawon, berapa bulan? Setahun ya cari duitnya 12 bulan, betul? Kalau ada bulan ke-13 lanjut kok itu kan? 12 bulan cari duit. Betul kan? Ya. Sekarang ada tawaran dari Allah, bulan suci Ramadan, kamu amal soleh, yang namanya amal soleh apapun pahalanya berlipat-lipat. Saya mau nanya, jenengan masih mau mikir dunia? Yang dibuat contoh coba jawab. Ibu masih mau mikir sinetron? Bu, masih mau mikir nonton sinetron? Pertanyaan, gitu kan ya? Bapak-bapak masih mau ngomong begini? Ya, kita kan mau cari tambahan-tambahan, Bib. Cari tambahan, Bib. Ya kan? Buat hari raya, cari tambahan. Cari tambahan buat hari raya. Buat hari raya. Padahal hari raya itu yang dibutuhkan itu apa gitu loh. Buat yang dibutuhkan itu apa? Gak ada apa-apa. Gak butuhkan apa? Apa? Kita kan butuh ngasih makan anak istri. Ramadan gak usah kasih makan. Bawa ke masjid makan-makan. Betul atau betul? Bahkan kalau pinter dikit bisa survei dulu masjid yang makanannya paling enak di mana, ngerti itu nanti. Betul atau betul? Aman. Bahkan sampai saking ya, biar orang itu gak mikir hari raya, pemerintah itu mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan hari raya. Agar apa? Ramadan kamu gak usah kerja lebih-lebih, cukup jam yang sudah ada itu kerja. Gak usah ngoyo. Jangan khawatir, ada THR, ada THR. Gitu kan? Itu pemerintah begitu. Nah kalau orang-orang soleh terdahulu mengatakan, nih Habib Abdul Haddad, wala tadkhul fi syai'in min a'mari dunya. Jangan sekalipun kamu masuk dalam urusan dunia kecuali kalau darurat. Darurat itu kalau enggak makan anaknya mati, itu darurat. Halo. Jadi Ramadan besok masih mikir mau cari duit sebanyak-banyaknya? Loh Beb, apa enggak boleh cari duit? Loh, saya enggak bilang enggak boleh, tapi enggak usah ngurusi. Terus caranya bagaimana? Ya enggak usah dipikir. Ustaz saya, Kiai, Pak, saya mau ketemu jenengan, gimana? Maaf, saya lagi baca Al-Quran. Selesainya kapan? Jam 12 kurang 5 menit saya selesai. Jam 12.15 saya sholat duhur. Waktu saya cuma 20 menit. Kalau mau ketemu saya jam itu. Di luar jam itu saya tidak mau. Saya mau ngaji lagi. Sanggup begitu? Gak sanggup toh kita? Kenapa? Ngebotin dunyo. Model ngono kok mengharap Lailatul Qadar. Ngimpi kali. Loh kita ini jujur saja. Kita ini banyak ngimpi. Lailatul Qadar, ya Allah beri saya Lailatul Qadar. Tapi awan golek duit, lali zikir, lali ngaji. Betul toh betul? Bahkan tego ngapusi. Ya kan ya nih? Ini aneh, ini Ramadan tuh seharusnya. Pasar dunia itu sepi. Makanya dikatakan rezeki mukmin tuh nambah. Kenapa? Pengeluarannya berkurang. Pengeluarannya berkurang. Kita ndak, Ramadan podo wae. Bahkan sebagai orang, kesempatan Ramadan. Saatnya cari duit. Betul Ramadan saatnya cari duit, tapi kamu produksinya di Syakban, produksinya di Rejab. Ramadan tutupin pabrikmu, karyawannya suruh pulang semua. Satu bulan ini libur, THR di muka, tidak ada kerja. Berani modal begitu? Angel toh? Angel. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan yang baik. Karena tidak ada perencanaan yang baik. Beda orang-orang soleh dulu, semua sudah direncanakan. Ramadan libur, enggak ada kerja, tapi para karyawan dapat gaji penuh. Mau enggak jenengan jadi karyawannya orang seperti itu? Mau enggak? Mau toh? Nah, karyawannya enggak boleh kerja, tapi diajak Ramadan, kawan-kawan, kita enggak akan kerja, kita akan jadikan perusahaan ini pesantren. Gaji tetap penuh. Kalian masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Tapi kita akan pengajian, kita akan zikir, kita akan wirid, dan lain sebagainya. Itu saja program Ramadan. Gaji saya lipat gandakan jadi 2. Keren atau enggak keren? Ada yang berani gitu? Hah? Enggak punya perencanaan kok. Ya kan? Enggak punya perencanaan. Kalau punya perencanaan, enggak berat gitu. Enggak berat karena apa? 11 bulan sudah dia persiapkan. Ya, sudah disiapkan 11 bulan. Karyawannya dijanjikan macam-macam. Makanya sebelum Ramadan dikasih tahu, ingin lho, Ramadan ki nyantai. Dadi Syakban, Recep, yuk golek duit sing tenanan. Semangat pasti karyawannya. Ramadan kita dikasih kemurahan sama bos kita kok. Mari kita bantu. Syakban kita bantu, Recep kita bantu. Recep, Syakban genjot produksi. Ramadan leren, barang dijual di pasaran, yang produksi ngaji. Ajib atau enggak ajib? Ajib. Enak atau enggak enak kalau begitu? Enak. Udah mikir gitu? Belum. Tambah Ramadan, kalau saya enggak buka warung, babe, enggak dapat duit. Gitu kan? Saya enggak mengatakan boleh enggak boleh lo ya. Tapi caranya mengelola lo, caranya mengelola. Seharusnya kan bisa dikelola. Kalau yang cari akhirat betul, cari akhirat betul. Dia bisa mengelola hidupnya. Ramadan saya mau libur. Saya ini termasuk orang kalau di bulan lain kerja. Tapi kalau Ramadan saya enggak punya kerjaan. Pengangguran kalau pekerja. Kalau Ramadan saya pengangguran. Ramadan pengangguran. Di bulan lain saya masih jual buku buat ini. Ramadan moh mikir dunyo. Ada duit, beb, buh. Nah kalau enggak ada bagaimana? Buh. Lah terus nanti bagaimana? Buh. Mohmi mikir, enggak mau ngurusi. Pokoknya Ramadan waktunya banyak-banyak ibadah. Enggak mau ngurus yang lain. Kenapa? Datangnya setahun sekali dan itu kesempatan seumur hidup. Hapus dosa seumur hidup. Jadi kalau kita pertaruhkan dunia itu ya wajar toh ya. Wong dapatnya akhirat yang luar biasa. Mungkin saya ngomong begini banyak yang enggak cocok. Kalau bisa jalan dua-dua kan enggak apa-apa. Ora iso. Dah, wong kosong. Saya bisa jalan dua-dua enggak mungkin. Bisa jalan dua-dua itu enggak mungkin. Ramadan saatnya banyak baca Al-Qur'an. Kamu transaksi bisnis, baca Al-Qur'anmu akan hilang. Toh uangnya untuk akhirat ngapusi. Pirang persen akhiratmu? Uangnya untuk akhirat berapa persen yang kamu berikan untuk akhirat? Ngasih buka untuk masjid, korma aja yang paling murah dikasihkan masjid. Halo, jangan tersinggung. Saya memprovokasi Anda untuk ngasih kurma yang mahal buat masjid. Paham maksud saya? Lain kalau dia betul-betul transaksi selama Ramadan 100% hasilnya untuk masjid. Keren, silahkan Anda jual beli. Ada yang begitu? Ono, yo, mungkin ono ya. Mungkin, saya ngomong gak ada uang, saya gak punya data, betul kan ya? Tapi mau ngomong ada ya, saya gak punya data. Jadi mungkin ada, tapi kemungkinan besar tidak ada. Misal-misal nih yang jual properti, Pak Agus misalnya itu, properti. Ya, keuntungan penjualan rumah selama bulan suci Ramadan untuk masjid, untuk musola. Ya, untuk pesantren, untuk orang-orang tua yang sudah tidak punya anak yang ngurusi, untuk kepentingan umat Islam. Delalah laku kabeh entek. Saya mau nanya, itu masih bisa jalankan atau mikir dua kali ya? Nah itu kalau memang dikatakan untuk akhirat gitu ya. Ini bib keuntungannya Ustaz Kiai untuk akhirat. Buktikan untuk akhirat. Banyak orang itu cuma di mulut. Kan untuk akhirat. Untuk akhirat mana? Untuk akhirat yang mana? Coba jujurlah kita ini. Saya ini kerja untuk akhirat, Bib. Ngasih nafkah anak istri, push. Ngasih nafkah rokokmu, iya. Ayo. Ini contoh nih ya, beli rokok. Itu kan ya, untuk hal-hal yang gak manfaat. Laku. Kalau untuk anak istri, ya anak istri dulu. Anak istri, anak istri, anak istri, anak istri. Diri sendiri nanti dulu. Nyatanya gak seperti itu. Untuk akhirat kok goro-goro golek duit, duhur hilang. Bukan akhirat itu. Sesuatu yang untuk akhirat tidak akan mengorbankan akhirat. Ciri-ciri suatu untuk akhirat, akhiratnya bagus. Jelas semuanya? Saya udah bicara 1 jam. Mengerotok awal tadi mulainya. Enaknya begitu, ngomongnya bisa agak panjang. Karena malam ini kita akan bicara tentang bulan suci Ramadan. Maksud saya, jenengan nanti Ramadan kalau kepeksa harus kerja, itu ya kerjanya dimodifikasi. Ya rotok keren sedikit, berangkat kerja bawa Al-Quran. Gak seperti biasanya. Bawa Al-Quran. Sela-sela waktu nunggu misalnya jaga toko. Jaga toko, biasanya SMS-an, ini handphone tinggalkan. Udah jaga toko, Ramadan, sok alim didik gak apa-apa. Buka Al-Quran, ngaji. Ya, ada orang beli mandek. Ya, jualilah, juali orangnya. Selesai, juali, baca Al-Quran lah. Lagi itu yang punya warung, sanggup gak begitu? Ya, yang punya toko, sanggup gak seperti itu? Ini contoh, maksudnya maksakan diri memperbanyak amal soleh. Jangan justru Ramadan dijadikan alasan. Ramadan itu katanya kan ibadahnya, orang Ramadan itu kalau tidur kan ibadah. Jadi saya itu capek, Bib, saya tak tidur aja, Bib, ya kan mumpung dianggap ibadah gitu. Ya ini ya gak pas, ini gak pas, bukan seperti itu maksudnya. Lanjut ya. Naam. Dan hendaknya kamu masuki bulan suci Ramadan ini yang mulia, ya, tidak masuk kecuali kamu melakukan amal akhirat. Jadi hanya amal akhirat tok di Ramadan itu, gak ada amal yang gak akhirat. Gampang tuh angel tuh. Luang kita itu amal akhirat apa sekarang untuk bingung. Amal akhirat ki apa ya sing pas ya nggo Ramadan itu bingung gitu. Karena amale kedunyan kabeh. Nonton TV dunya. Ngobrol sama teman yang diobrolkan dunya. Jarang lo ngobrol sama teman, gimana ya? Kira-kira kita ini kalau meninggal hari ini surga atau neraka ya? Ojo bahas mati. Ojo bahas mati itu. Diajak bahas mati tambah gak boleh gitu. Ojo bahas mati. Obrolannya enggak akhirat, obrolannya duniawi. Naam. Waj'al syughlaka bi amril ma'ash fi ghairi Ramadan wasilatan ilal faraghi lil ibadah fi. Jadikan kerjamu itu untuk urusan cari nafkah ya. Kalau kamu muslim yang baik, urusan cari nafkah itu carinya di luar bulan suci Ramadan. Ramadan itu masa cuti, cuti 30 hari tidak kerja, pokoknya ibadah. Ya sekarang udah terlanjur, belum di-manage, niati tahun depan, ya. Setuju? Dah, tahun depan semua minta cuti di perusahaan, gak ada yang kerja ya? Setuju ya? Dipecat, Bib, gitu. Nah, maksudnya tahun depan jangan ngoyo-ngoyo golek duit di Ramadan, di luar Ramadan yang sungguh-sungguh cari nafkah. Betul kan? Ini memang sekarang ada pergeseran, ini mumpung saya dapat satu masukan nih. Orang dulu kalau ditanya kerja mau kemana mas, cari nafkah. Mau kemana? Saya mau cari nafkah dulu. Itu orang dulu. Betul kan? Kalau orang sekarang ditanya mau ngapain, cari uang. Betul enggak? Mau apa? Cari uang. Beda loh cari uang sama cari nafkah. Kalau cari nafkah tuh jadinya ibadah, karena niatnya memberikan nafkah. Kalau cari duit lain, punya duit bukan buat nafkah nanti. Jadi karena niat awalnya udah keliru, cari duit. Kalau cari nafkah, itu niatnya untuk menafkahi. Pergeseran ucapan masyarakat itu membuktikan kondisi hati masyarakat zaman sekarang. Hati ini duit, bukan nafkah. Hatinya itu uang, bukan nafkah. Lanjut ya. Wa khussa al-ashrul awakhir. Wa khussa al-ashrul awakhir minhu bi mazidi iqbal 'ala Allah wa luzumil lil ibadah. Wa in amkanak an la takhruja minal masjid fi hadzal ashr illa ila ma la budda minhu fa'al. Nah, katanya di sini khususnya kalau memang enggak bisa satu bulan penuh, ya, enggak bisa satu bulan penuh, ya udahlah ini. Ini apa namanya? Ada keringanan dikit. Ya. Cuti itu satu tahun berapa kali? 12. Oke. Biasanya libur hari raya itu hamin berapa? Ada yang hamin 2, ada hamin 3 gitu kan ya? Anggap hamin 3 sudah libur. Berarti kalau 10 hari terakhir berapa hari ini? Tersisa berapa? 7 hari. Ya udah, setahun itu yang 7 hari jangan diambil cutinya, ambil buat Ramadan. Sanggup? Pernah mikir begitu? Belas. Cuti dipakai untuk piknik, cuti dipakai wah untuk event yang penting. Jadi 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu enggak penting, jadi enggak usah cuti, gitu ya. 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu enggak penting. Makanya jangan cuti. Apakah begitu? Ulama mengatakan 10 hari terakhir, kalau kamu enggak bisa satu bulan kamu cuti dari kerja, 10 hari terakhir fokus akhirat, jangan ngurus dunia sama sekali. Nah, itu paling sedikit. Paling sedikit. Kalau bisa enggak keluar dari masjid, hebat. Kalau enggak bisa enggak apa-apa, tapi lebih banyak-banyak di masjid. Banyak-banyak di masjid, di tempat yang khusus untuk ibadah. Nah, ini mumpung masih banyak waktu. Ya, dari sekarang disetting. Oh iya. Ramadan ini Majlis Ar-Raudhah ada kegiatan. Jenengan kan aktif di sini, daripada saya ngomong ke orang lain kan ngomong ke jenengan dulu ya. Jam 8 kurang seperempat salat Isya berjamaah. Lanjut tarawih 1 juz seperempat. Siap ikut? Mikir. Lanjut tarawih 1 juz seperempat. Setelah itu lanjut zikir, setelah itu lanjut tafsir. Tafsir dari jam 10 selesai, bisa jadi jam 11, bisa jadi jam setengah 12. Istirahat sebentar, makan-makan sesuatu yang ringan, jam 12 lanjut lagi tadarus Al-Qur'an. Bisa jadi sampai jam 1, bisa jadi sampai jam 2. Pulang-pulang sahur. Setuju atau enggak setuju? Yang berani ngucap setuju yang di luar, kenapa? Ora ketoan. Ora konangan saya ngomong. Jadi nanti Ramadan enggak bisa dititeni. Yang depan-depan saya enggak berani ngomong setuju, mikir, wah ketoan habibe iki. Disulting ini. Nanti kalau pas Ramadan, pas kajian enggak ketoan, ketoan ngapusine kan begitu ya. Jadi jenengan tadi mengatakan diam saja itu jawaban yang terbaik, meneng gitu, aman gitu. Jadi ini contoh. Sebelum loh, itu kalau mau dilanjutkan jam setengah 5 sore di Majlis Ar-Raudhah ada kajian. Kajiannya apa? Kisah para wali. Setengah 5 sampai buka. Sebetulnya kalau jenengan niat betul pulang kerja, ya, enggak pulang ke rumah misalnya, ya, langsung ke Raudhah, kemudian ya mandi di sini, sholat di sini, nanti pulang-pulangnya sahur. Itu keren itu. Sanggup? Nah, nanti istri saya bagaimana? Anak bojomu jangan rene. Gitu aja kok. Repot, kakek alasan. Saya tuh udah mudeng tuh, alur-alur setan tuh udah mudeng, paham betul saya. Oh iya, Ulumuddin 4 jilid tuh saya baca sampai khatam. Jadi caranya setan ngapusi menungso itu saya udah hafal. Kenapa? Sudah sering nih dialog sama setan. Oh, setan tuh ada di tubuh kita seperti aliran anak, aliran darah kan ya. Oh, nanti kita kapan kesempatan berbuka bersama keluarga? Ya udah aja keluargamu gitu. Gitu aja kok. Repot. Kalau enggak bisa tiap hari, tiap Jumat minimal. Jumat ini kan ya. Tiap Jumat udah kita Jumat mau liburan di Raudhah. Jumat mau buka di Raudhah, salat maghrib, isya sampai ngaji. Nah, nanti jam 2 malam tepar sebentar terus pulang. Nah, khusus Jumat nanti ada bonus. Ya, buka bersama plus sahur bersama. Udah enggak usah pulang. Ya, pulang-pulang apa? Habis sholat subuh, pulang. Nah hari Sabtu kan sebagian perusahaan di libur. Silakan tidur, bangun asar. Ngawur gitu ya. Tidur bangun asar. Ya tidur bangun zuhur ya rodok member ya tidur bangun asar ya na'udzubillah amin. Mendalik. Nah ini loh mengatur. Dari sekarang harus diatur. Saya mau kemana? Kalau jenengan punya masjid di kampungnya, ya masjidnya dibuat makmur gitu loh. Orang masjid ini kadang masya Allah, mohon maaf dengan segala hormat. Traweh 8 rakaat itu bagus dibanding gak traweh, betul kan? Tapi kalau 20 rakaat ya mesti lo HP. Wong jumlah rakaatnya lebih banyak. Lah kok dari dulu gak ada peningkatan? Pancet sak gitu aja itu ya. 8 rakaat istiqomah. Orang istiqomah iki jenenge. Bukan istiqomah. Ditingkatkan toh. Jadi 20 rakaat. Sesekali gitu. Saya pengen ngincipi yang 20 rakaat tapi 1 juz per 4. Rasanya seperti apa ya? Ngantuk, Mas. Rasanya itu. Kesan pertama ngantuk. Ya wajar kan ya? Ngantuk, menang, ngaji ya ora tahu gitu kan? Ngrungokno ya gak mudeng kok gak tak krungu ayat iki ya. Wong emang gak pernah ngaji, ya gak pernah krungu gitu ya. Jadi ya ora mudeng iki sing diwaca apa? Allahu Akbar, alhamdulillah, rukuk gitu. Jadi Allahu Akbar itu dia bukan takbir tapi alhamdulillah. Ini kacau ini. Ini kacau. Ya tapi enggak apa-apa ini. Ya enggak jadi mah. Masalah ikut dulu ngincipi gitu loh. Orang mung walu terus ya. Istiqomah, Bib, istiqomah. Ya udah yang mau 8-8 tapi malam Jumat hari Jumat buat 20 rakaat. Masjid saya enggak mau, Bib. Ya kalau masjidnya enggak mau kamu cari masjid yang mau. Katanya suruh makmurkan masjid yang di iya makmurkan kalau memang masjidnya itu bisa buat kamu senang. Kalau masjidnya enggak bisa buat kamu senang, cari masjid yang bisa nyenengkan kamu. Ya toh? Toh ada yang nanya, Bib, saya terawih di mana yang lebih utama? Terawih di masjid di dekat rumah saya 8 rakaat atau terawih di Majelis Ar-Raudhah 20 rakaat? Raudhah 20 rakaat. Aduh, Bib. Aduh. Semakin aduh, semakin akeh ganjarane. Loh terus nanti bagaimana Bib nasib dengan masjid saya? Salai dewe, enggak ganti menu. Loh, jenengan kalau mau makan sate, tonggon jenengan jualan sate. Tonggon jenengan jualan sate. Jenengan pengen makan sate. Tapi satenya tonggon jenengan enggak enak. Saya mau nanya, apakah jenengan makan di tempat tonggon jenengan sate yang enggak enak? Atau cari warung sate yang enak? Walaupun itu jaraknya 20 kilo, bayar bensinnya mahal. Sampai sana ngantri, dibelani demi rasa sing luwe pena urusan weteng karo lambe. Tonggo ditinggalno, girisan ku apa? Giliran urusan akhirat enggak enak Bib tetangga. Ah, males-males kamu. Bukan bab tonggo itu. Paham maksudnya? Ya dari sekarang nih mumpung masih ada waktu. Perencanaan. Setuju, setuju? Jadi Jumat dari mulai sore sampai subuh di sini mikir. Jenengan tuh kalau enggak saya tambah alhamdulillah. Ganjaran sudah dapat, pengeluaran berkurang. Ya, coba kalau jenengan siap, siap kabeh, mikirke bukone wong sakmene, engko salat traweh, engko bar traweh, engko sahure, ini Edwin yang puyeng tahu enggak itu. Ya ini ya, mumet ini ya, piye gitu, bingung, wah Bib, isa-isanya kaken Bib, lah ini yang ikut apa namanya buka bersama 1.500 orang nih isa-isanya kesel nanti Bib, isa-isanya sampai sahur gak rampung-rampung Bib gitu ya, ya alhamdulillah, pokoknya kalau yang punya waktu, ayo gitu ya, ayo gak usah saya umumkan lagi, tapi nanti tetap saya kasih sebaran, ya Jumat terakhir nanti sebelum Ramadan, kan gak ada libur nih majelis ya, pokoknya majelis Ar-Raudhah gak ada libur-liburnya nanti cuma hari raya, Jumatnya masuknya Jumat setelah 14 Syawal. 14 Syawal kita halal, bihalal. Nanti saya mau makan halal, bihalalnya kapan? Seperti biasanya, setiap malam 14 Syawal. Jadi masuk 14 Syawal. Lanjut ya? Ya lanjut. Jamnya semakin sedikit. Naam. Wa in amkana, itu sudah ya. Wa alaika bi sholati tarawih, dan hendaknya di bulan suci Ramadan kamu melakukan sholat tarawih fi kulli lailah min Ramadan, setiap malam Ramadan. Waqad jaratil adah fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan hatta rubama waqa'a bisabab dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan anis sunan. Nah, di beberapa kota itu ada yang rodok kebangetan, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Orang yang sholat terawih ini, sholat sunnah terawih, terlampau cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada tuh di? Ada tuh? Ada. Saya gak mau nyalahkan. Karena saya belum ngecek. Tapi kalau sampai itu sholat yang cepat menyebabkan rukun tidak terpenuhi, ya percuma. Mau sibuk rokaat, gak kanggu. Kalau rukunnya tidak terpenuhi. Lu baca Al-Fatihah itu gak sembarangan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mandek, betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mandek, betul. Kalau jenengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, salah. Kenapa? Jenengan gak mandek. Kalau gak mandek harus disambung. Kalau mandek itu ngambil nafas, disukun. Tapi kalau jenengan tidak berhenti, maka harus disambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu betul. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, salah kaprah. Kenapa? Karena dia nyambung tapi enggak disambung, ya. Berhenti tapi tidak ambil nafas. Itu Fatihahnya tidak benar, Fatihahnya salah. Kalau Fatihahnya salah, sholatnya tidak sah. Jadi ngebut itu pakai aturan loh. Ngebut aja ada aturannya loh sholat itu. Jenengan mau sholat cepat Fatihahnya? Mau. Loh mungkin kan, ya Bib, kan maklum jamaahnya rodok keset-keset Bib. Ya termasuk imamnya. Loh kita ini kita gak ngomong lain. Ya udah. Kebut dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus gitu dah. Cepat loh. Cepat. Tapi rampung masuk rumah sakit. Kayak sambekan. Gak ada istirahatnya. Saya itu nyoba sholat di masjid yang rada cepat. Tambah rekoso gitu. Ya, gak bisa ambekan. Gak bisa menikmati rukuk. Gak bisa menikmati sujud. Nah kadang itu di beberapa tempat. Entah kota, entah masjid itu ada yang terlampau cepat. Ya janganlah. Yang sedang-sedang saja. Jalankan tarawih. Naam. Wa ma'ruf min fi'li salaf tawzi'ul Qur'an min awalihi ila akhirih ala hadhihi shalah kulla lailah yaqra'una minhu fiha syai'an hatta yakhtimuh fi ba'dil layali min akhir syahr. Fa in amkanak an taqtadiya bihim fi dhalika fal ghanimah al ghanimah wa ila fala aqall min ithmain arkan shalah wal muhafadhah ala adabiha. Nah kalau mau tahu jalannya ulama-ulama orang-orang soleh dari zaman Nabi sampai sekarang ini orang soleh, itu kalau sholat terawih yang dibaca Al-Quran secara urut hari pertama. Nanti dihatamkan, bisa 3 hari sekali hatam, 7 hari sekali, bisa akhir Ramadan hatam. Jangan pilih ikut yang mana? Yang 3 hari sekali hatam? Mau buat menu terawih 3 hari sekali hatam? Silahkan jenengan buat, saya enggak ikut. Abot itu, enggak gampang. Itu yang pernah menjalankan Sahibul Maulid Simtuduror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali itu semasa hidupnya dulu, kalau sholat raweh 3 hari sekali khatam. Itu berjamaah loh ya, di masjid. 3 hari sekali khatam. Kenapa? Sekali raweh yang dibaca 10 juz. Keren. Ada yang mau uji nyali? Uji nyali itu begini, jangan di tempat gelap gitu ya uji nyali. Uji nyali ini, nyalimu kuat enggak ini? Bukan jalan di atas, bukan mendaki gunung, bukan jalan di atas tali. Coba berdiri, baca Al-Quran 10 juz dalam 20 rakaat. Sanggup? Hah? 3 hari sekali? Cuma 3 hari sekali. Ibu mau coba? Ibu kalau berdiri sambil ngerasani kan berjam-jam kuat atau Bu? Kuat kan kalau berdiri ngobrol tuh enggak pulang-pulang sambil gunjing orang itu berjam-jam kuat kan Bu ya? Tapi coba kalau berdiri baca Al-Qur'an gitu. Berdiri mendengarkan orang gunjing orang itu enak atau enggak enak? Loh itu tuh ngaku tuh. Bukan saya ngomong, loh enak itu berjam-jam kuat. Tapi mendengarkan orang baca Al-Qur'an berdiri berjam-jam, sahabatnya luar biasa. Selesainya kapan ini? Kaki udah kemeng ini. Loh Kanjeng Nabi itu hatta tawarramat qadamah. Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak, maka ya mikir ono bab begini loh. Orang mikir bab duit, duit ke coba pikir. Orang duit dipikir, sholat gak dipikir. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Yang gaya 8 rakaat, 8 rakaat niru Kanjeng Nabi tiru nentenan. 8 rakaatnya berapa jam? Gitu loh. Sanggup niru? 8 rakaat 10 juz. Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak, artinya berdirinya sangat sangat lama. Lu kalau sanggup bagus, enggak sanggup ya ora ketimbang ora sama sekali ya. Daripada tidak, ya, daripada tidak ada. Ya, lebih baik ada itu. Jadi adanya itu kepeksa. Ya ketimbang ora ono, gitu kan ya? Ketimbang ora ono. Kalau judulnya daripada tidak ada itu berarti bagus atau kurang bagus? Kurang apa? Bagus. Ya kalau memang enggak bisa ya udahlah, yang penting kamu sholat raweh, rukunnya dipenuhi. Meskipun yang dibaca cuman Al-Fatihah tok. Amin. Allahu Akbar. Dah ini keren ini. Mesti jamaahnya banyak. Masjid sana itu sholatnya model baru. Kenapa? Tidak pakai baca surat. Abis Al-Fatihah, diem tok sebentar, ngasih makmumnya kesempatan baca Al-Fatihah, langsung ruko, gak pakai baca surat. Jadi cepatnya luar biasa. Imamnya diwawancarai, masuk TV pak? Iya, masuk TV. Kenapa bapak gini? Ya kita sadar bahwasanya zaman sekarang ini umat Islam udah banyak yang malas. Daripada tidak ada yang ikut sholat raweh, jadi kita tugasnya takhfif alal ummah, meringankan umat. Makanya umat cukup kita kasih dosis yang standar, surat Al-Fatihah. Nah, yang lain itu kan sunnah. Ya, sesekali gak baca sunnah gak apa-apa. Tapi ada gairah untuk mengamalkan sunnah. Ini sebuah kebajikan yang harus dilestarikan. Wow, tepuk tangan. Masya Allah. Laku nih model begini-begini laku. Ya. Karena ya pengikutnya model begitu. Podo malese gitu kan ya. Ramadan ya jangan malas-malas. Ramadan ya memang saatnya kita cancut tali wondo. Sesingkan lengan baju ya. Sesingkan lengan baju. Saatnya kita memang ayo gitu. Kalau jenengan mau minum vitamin obat kuat, yaitu Ramadan nanti. Beli obat kuat model apapun boleh buat malam nih. Ben melek. Gitu. Ya. Saya mau minum vitamin A, B, C, D, sampai Z. Ada. Mending saya bisa melek gitu. Makanya itu iklan di televisi itu yang keluarnya cuma Ramadan tuh Hemaviton. Iya kan ya? Hemaviton itu keluarnya Ramadan. Di luar Ramadan gak keluar. Sama satu lagi apa? Promah itu. Ya. Nah ini kesalahan bapak-bapak ini banyak yang mahnya kambuh kalau Ramadan. Jadi bapak Dadi Wiswar paham betul gitu kan ya? Jelas yang dimaksud? Alhamdulillah. Bapak begini jenengan jelas kok. Naam. Insyaallah nanti Jumat depan kita bahas lagi. Jumat depan spesialis Lailatul Qadar. Udah kalau fikih-fikihnya Ramadan kan insyaallah udah apal semua toh? Yang batalkan puasa, yang enggak batalkan puasa, paham toh? Masa belum paham? Ya. Ini yang sering terjadi yang orang bingung, nanti Jumat depan akan saya terangkan. Ini yang pertanyaan seputar Ramadan ya. Netesi mata pakai obat tetes mata batal atau tidak? Tuh nanti mesti jota kok. Saya ibu-ibu masa ngincipi batal enggak gitu kan? Nah, itu pertanyaan itu. Habib, saya ini Ramadan masih ngunyah terus azan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar, azannya belum selesai. Boleh enggak saya kunyah terus saya telan? Itu pertanyaan itu. Ya kan? Nah, itu nanti coba kita bahas di Ramadan. Habib, saya Ramadan-Ramadan itu saya mimpi basah, batal enggak puasa saya? Itu banyak yang tanya. Banyak yang tanya. Nanti pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan Jumat depan insyaallah ya kita akan bahas. Ujung-ujungnya Lailatul Qadar. Mau dengar? Yakin? Ajak teman-temannya ya. Nah, Jumat depan datang tuh yang semarak itu diniati menyambut bulan suci Ramadan. Nanti saya akan sebarkan wirid khusus Ramadan. Bid'ah. Jangan khawatir. Bid'ah saya yang buat. Ya, wirid khusus Ramadan. Jenengan amalkan alhamdulillah, ya enggak amalkan naudzubillah. Ini wirid khusus bid'ah, suatu yang bid'ah benar. Nabi enggak pernah. Mari sahabat-sahabatku, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 3 kali. Ora tahu, bid'ah itu. Bid'ah. Cuman saya menganjurkan jenengan mengamalkan bid'ah yang satu ini dan sebar luaskan. Ya, sebar luaskan. Karena ini bid'ah yang sangat baik. Dan insyaallah Jumat depan saya akan kasih kajian ringkas tentang hadis dhaif. Tentang hadis dhaif. Saya mau kasih ilmu hadis dikit, enggak usah banyak. Jadi biar umat Islam ini rodok mudeng. Ya rodok mudeng, jadi enggak salah-salah ngucap, enggak salah-salah ngucap dan tidak asal-asal ucap dan yang dengar tidak gampang salah ngerti. Insyaallah begitu. Terima kasih. Ada sesuatu kah? Nggih. Yang pertama Al-Fatihah dengan niat semoga anak-anak kita semuanya naik kelas. Ya. Yang enggak naik kelas tetap naik kelas. Ya, carane piye? Pokoknya tetap naik kelas. Doa ngeyel. Harus maksa gitu. Dan hasilnya bagus. Hasilnya bagus, berkah, manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa semoga diterima di perguruan tinggi yang terbaik untuk Ananda Aditya. Kemudian semoga diterima di pondok pesantren Tahfidz Mambaul Yambaul Quran Kudus Muslihun Rizki Aprianto bin Nur Kito. Dan semoga menjadi anak yang soleh dan solihah dan tercapai cita-citanya untuk Ananda Hernawati Agus Prayogo Dermawan Nowo Prateto Ista Aditya dan semua anak-anak kita yang kita miliki keturunan la yaumil qiyamah, semoga jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga diberi kesembuhan dan kesehatan untuk yang sakit Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud wal Habib Ali bin Ali bin Al-Habsyi, Bapak Kemtawiyono, Bapak Repu Mas Dwi Ar-Raudhah, Bapak Budi Ismanto, Ibu Partini, Bapak Prapto Ijoyo, Ibu Pariyom dan Bapak Supardi Mangurjo Mbeolali dan siapapun yang sedang sakit yang belum sempat kita sebutkan namanya, semoga semuanya sehat wal afiyah, barokah manfaat hidupnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Hadirilah pengajian akbar Ababil Hall ke-11 Kyai Haji Hilal Adnan, Hall Sunan Ampel, Hall Syekh Abi Hasan Asyadili, Silaturahim Akbar Pagar Nusa, serta peresmian pesantren masyarakat Ababil bersama Gus Amak Ponpes Termas Pacitan, Kyai Haji Khedar Muhaimin Mursyid Tarekat Syadiliyah Ponpes Bambu Runcing Parakan, hari Ahad 29 Mei jam 19 WIB, tempat Masjid Agung Surakarta. Yang terakhir, jangan lupa hadirilah pengajian rutin Jumat malam Sabtu Ar-Raudhah Jumat yang akan datang. Semoga semuanya panjang umur, sehat wal afiah dan mudah-mudahan nih dalam minggu-minggu ini semua teman-teman saya, khususnya yang ngaji di Raudhah, dapat rezeki yang bludak. Sehingga Ramadan gak mikir duit, gak mikir utang, gak mikir apa-apa, mikirnya cuman ibadah. Dan insya Allah semua kesulitannya jadi mudah, urusannya jadi beres. Yang penting nawaitu Ramadan lil ibadah. Semoga Allah memberi kemudahan untuk semuanya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita akan tutup dengan doa yang biasa kita baca. Jumat yang akan datang saya akan meresmikan doa pembuka dan penutup Ar-Raudhah. Nanti ada lagunya, ada lagunya. Solawat, ya, solawat. Ada doanya. Nanti penutupnya yang ini, yang sama ya. Saya mau nanya ini, karena kalau banyak yang belum punya atau hilang, mau saya cetakkan lagi. Tapi saya mau nanya dulu, doa penutup Majlis Ar-Raudhah ini yang belum punya, coba angkat tangan. Ora mungkin dong duit mesti hilang gitu kan ya, mesti hilang. Saya mau nanya, tolong dijawab apa adanya. Yang sudah bisa baca huruf hijaiyah, sudah bisa baca baik lamban atau cepat, coba angkat tangan. Ya, kenapa saya nanya begini? Artinya kalau saya pandang banyak yang belum bisa baca huruf hijaiyah, saya mau kasih tambahan teks cara baca Latinnya, ya. Mau? Jenengan kok penak men ya dadi murid ya. Oh, manjanya luar biasa. Nah, jangan lupa saya diingatkan ya. Jumat depan kita mau buat kacang hijau, ya. Betul kan? Mau enggak? Mau terus ini. Mau? Ya, gini, Jumat depan saya mau ngasih sampel incip-incip menu Ramadan. Mau ya? Jadi nanti ada kacang hijau, ada kopi, terus ada telok goreng, ada kacang godok. Mau? Gimana, Bu? Mantap, akeh tunggale gitu ya. Mantap ya. Emang tinggal ngincipi ya, Man. Mantap nih, bagian yang masak sama yang isa-isa mesti mikir habibe neko-neko. Lah apa-apa, emang tugasnya tuh gini, bersenang-senang cari ilmu ya toh ya. Oh, kacang ijo kan buat seger ya, kacang ijo, kopi, telo, pakai apa namanya singkong keju enggak? Lu nanya nih mumpung saya rodok lomo ini. Rodok lomo, pakai singkong keju enggak? Ah, coba pakai apa lagi? Ya, kacang godok ya, singkeng keju, telo goreng, kacang hijau, pisang goreng. Pisang godok atau pisang goreng? Goreng ya, pisang goreng. Oh, sudah. Wes iki bolo pendem ini ya. Sudah siap pokoknya nanti Jumat depan sampel menu majelis Ramadan. Sampelnya gitu. Asik gitu. Ramadan itu pokoknya menyenangkan. Seruput kopi, kacang hijau ya. Telo, enggak tente telo. Begitu habis, yang di atas goreng serang-serang. Itu saya kangen betul tuh, suasana Ramadan yang seperti itu. Ngangen nih. Nanti insya Allah, Jumat depan kita buat sampelnya. Nah ini bagian yang belanja Pasar Legi, siap-siap. Ya, teman satu kok Ramadan tuh jam 2 malam belanja ke Pasar Legi. Itu, untuk malam berikutnya gitu ya. Belanjanya di Pasar Legi. Karena lengkap di sana. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي